السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين سهرمتي، إذا كان بحث بركارة yang muncul di akhir-akhir ini, fitnah yang muncul di zaman kita, yang sebagian kaum muslimin tertipu dengan propagandanya, yaitu munculnya kelompok Daesh atau ISIS atau istilah-istilah yang mereka bikin, yang ternyata mereka hanyalah sekelompok bersenjata yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menganggap bahwa yang dikatakan muslimin secara hakikat hanya mereka. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, para ulama melihat mereka dan berbicara tentang mereka. Daesh yang merupakan singkatan dari Daulah Islamiyah Irak dan Syam. Ada yang berkata Irak dan Suriah, tetapi Syam lebih a'am. Tetapi mereka bahkan menginginkan lebih umum daripada itu, Daulah Islamiyah seluruh dunia yang mencakup kekuasaannya seluruh kaum muslimin. Itu yang dimaukan oleh mereka. Sehingga ketika mereka mengikrarkan khilafahnya dan membaiat khalifahnya Abu Bakar al-Baghdadi, maka mereka menganggap wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berbaiat kepada sang khalifah. Dan sebagaimana khawarij-khawarij kecil, khawarij lokal yang ada di Indonesia, mereka pun sama. Siapa yang tidak berbaiat maka telah melepaskan ribqatal Islam min unuqi, membawa dalil-dalil ayat-ayat dan hadis-hadis perintah untuk taat pada penguasa diterapkan pada khalifah mereka. Seperti yang dikatakan oleh khawarij-khawarij di sini, LDII misalnya, atau Islam Jamaah, atau Jamus, Jamaah Muslimin, menyatakan siapa yang tidak berbaiat pada imam kami maka dia telah melepaskan keislaman dari lehernya, dan siapa yang melepaskan keislaman dari lehernya maka dia kafir, dan seterusnya. Setelah kafir berarti halal darahnya. Qul inna a'udzubikumullah. Bahkan kelompok yang sejenis yang dikenal dengan nama Al-Qaidah atau Al-Qaidah, mereka jadikan musuh dan mereka berperang, saling membunuh, saling membantai. Fanifirina azakumullah. Perhatikan keadaan mereka. Jangankan kaum muslimin yang lain, kaum muslimin yang sejenis, sefikrah, sama pikirannya, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, tapi karena bukan kelompoknya dan tidak mau berbaiat dengan pimpinannya, maka dikatakan kafir dan diperang. Maka fanifirina azakumullah. Para masyayikh berbicara. Seperti Syekh Ubaid al-Jabri, al-Jabri rahimahullah, ahafidhahullah, wara'ahu, menyatakan bahwa mereka da'is sama sekali bukan ahlus sunnah. Apalagi dikatakan sebagai salafiyah. Bahkan beliau mendustakan orang-orang yang berkata bahwa da'is adalah nabtatun salafiyah. Kata beliau, kadzaba aduwwullah. Kata beliau, dusta musuh Allah itu. Yang menyatakan bahwa Daesh adalah sekumpulan dari orang-orang yang mengikuti salaf. Atau nabtatun salafiyah. Satu tunas salafiyah. Kadzaba aduwwullah. Dikatakan berdusta aduwwullah. Para penjilat-penjilatnya, seperti Al-Arifi dan sejenisnya, yang membelanya dengan berkata bahwa ini adalah nabtatun salafiyah. Atau seperti yang dikatakan oleh mereka-mereka yang mempropagandakannya, seperti Abu Muhammad Al-Indonesia, pakai kunyah, enggak pakai nama, menyatakan dan disiarkan di internet ucapannya bahwa kami bukan khawarij, kami bukan murjiah, kami adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kadzaba aduwwullah. Berdusta dia aduwwullah. Berdusta dia musuh Allah. Jawabannya Syekh Ubaid, kadzaba aduwwullah. Kalau dikatakan Daesh itu adalah salafiyah ahlus sunnah, kadzaba. Berdusta dia. Bagaimana mungkin mereka mengaku ahlus sunnah padahal jelas-jelas mengkafirkan manusia seluruh dunia. Tidak ada yang dianggap muslimin kecuali yang bersama mereka. Dan itu bukan hanya omong kosong. Itu tertulis, terdengar, terekam. Dan beberapa rekamannya nyampe pada saya. Diperdengarkan berulang dengan ucapan mereka, latar belakangnya dan semuanya. Yang menunjukkan bahwa benar-benar dari mereka. Bahwa kita kalau selesai nanti menguasai Baitul Maqdis, kita akan bunuh mereka semua, para murtadin. Kalian kaum muslimin dikatakan murtadin, akan kami bantai, kalau enggak hari ini besok kami akan bantai mereka semua, para murtadin. Dan juga terekam, bahkan terekam dengan gambarnya mereka berbicara sesama mereka. Al-an fi Suriah waghadan fi Saudiyah. Sekarang di Suriah, besok kita akan lakukan hal yang sama di Saudiyah. Saudiyah, kalian tahu benderanya la ilaha illallah, kalian tahu dasarnya Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf, toh masih tidak dianggap sebagai negara muslimin, masih tidak dianggap sebagai negara Islam. Apalagi kalian Indonesia. Apa kata haula? Abu Muhammad tadi berkata, apakah kalian sabar dikuasai oleh taghut? Lihat, ikhwan fillah na'azakumullah. Ini sudah terlihat. Tanda-tanda kalau orang ini adalah seorang khariji. Menganggap kafir para penguasa. Wa in sallu wa samu. Walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa. dikatakan tagut. Tagut barakallahu fikum ditafsirkan oleh para ulama ahli sunnah sejak salaf dari Umar bin Khattab menyatakan bahwa tagut adalah syaitan. Jabir bin Abdullah menyatakan tagut adalah dukun-dukun yang datang syaitan pada mereka. Dan juga Imam Malik menyatakan tagut adalah ma'ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Artinya kalau dia tagut, kalian yang percaya padanya, yang tunduk kepadanya adalah penyembah tagut. Berarti kalian semua kufar. Itu akidah mereka. Jangan tertipu dengan propagandanya bahwa kami telah melaksanakan syariat Islam secara syumul dengan totalitas. Kadzdzab, asyir, pendusta lagi jahat. Kadzdzab, satu saja. Apakah dia membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Itu syariat Islam. Apakah kalian sudah menjaga darah kaum muslimin? Tidak. Qul inna a'udzu bir Sa'id Ruslan Allah wara'ah menyatakan tentang mereka Daesh ini, kata mereka yadbahuna an-nas, bahwa khawarij yadbahuna an-nas dabhan, menyembelih manusia, membantai manusia, kama tasna'u tilkal firqatul mujrimatul baghiyatul dhalah, kata beliau, sebagaimana apa yang dilakukan oleh kelompok yang mujrimah, yang baghiyah melampaui batas, yang dhalah, yang sesat, allati tusamma da'is, allati tusammi anfusahum, yang menamakan diri mereka dengan da'is, disebutkan oleh beliau dengan tiga sifat: mujrimatul baghiyatul dhalah, kelompok yang jahat, kelompok yang melampaui batas, kelompok yang sesat. Haula yataqarrabuna bidabhi an-nas. Mereka yataqarrabuna ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih manusia. Kalian lihat bagaimana pembantaian mereka terhadap kaum muslimin. Padahal seorang sahabat yang mulia ketika berjihad fisabilillah melihat ada seorang kafir yang akan dibunuh kemudian mengucapkan la ilaha illallah, dia menduga bahwa orang ini hanya melindungi dirinya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia tebas, dia bunuh orang itu. Ternyata sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegurnya dengan keras, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Ketika beliau menjawab ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah hanya melindungi dirinya dari pedangku ini. Afala syaqaqta batna? Tidakkah kau robek perutnya, robek dadanya, kamu lihat hatinya? Hatinya Allah yang tahu. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, tergambar dengan jelas ratapan mereka yang dibantai. La ilaha illallah, ana muslim, ana bersaksi, ashadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tidak peduli dan mereka membantainya. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa ini Islam? Apa mereka kaum muslimin yang dikatakan di atas kitab sunnah sebagaimana ucapan al-kadzab Abu Muhammad? Khonibina azamullah kaum muslimin yang saya hormati. Bahkan dikatakan oleh Syekh Said Ruslan hafizahullahu wa ra'ah, bahwa mereka kaum khawarij di seluruh negeri, bukan hanya yang di Suriah dan di Irak, tapi di seluruh penjuru dunia, tidaklah mereka berbuat kecuali kerusakan. Mereka yang ada di Mesir membuat kerusakan, membuat kekacauan. Mereka yang ada di Yaman membuat perpecahan, membuat peperangan, membuat kekacauan. Mereka yang ada di Libya, mereka membuat kerusakan, pembantaian, pembunuhan. Semuanya dengan dalih yang sama, semuanya dengan alasan yang sama, ingin menegakkan negara Islam. Qunfinna'azakumullah, seluruh teroris yang meledakkan berbagai macam tempat keramaian-keramaian kaum muslimin. Bahkan baru kemarin, beberapa waktu lalu, semua aliran listrik di Libya hancur oleh mereka. Ada apa? Padahal yang memanfaatkan listrik itu kaum muslimin sebagian besar. Ada apa dengan mereka? Merusak fasilitas kaum muslimin. Qul inna a'udzubikum muslimin sahrumati. Alasannya klasik. Ingin menegakkan negara Islam. Ingin menegakkan daulah Islamiyah. Kaum muslimin yang saya hormati, apakah negara Islam ini enggak bisa ditegakkan kecuali di atas puing-puing? Apakah negara Islam itu enggak bisa ditegakkan kecuali di atas darah kaum muslimin? Dibantai mereka, dihancurkan mereka, dirusak segala macam fasilitas, baru kemudian dibangun di atas negara Islam? La wallah. Ini barakallahu fikum akidah mereka, kaum khawarij di seluruh tempat. Qul inna a'udzubikumullah. Yang lebih jahat adalah mereka melakukan semua itu atas nama Allah. Menyembelih kaum muslimin atas nama Allah. Merusak fasilitas kaum muslimin atas nama Allah. Menghancurkan rumah-rumah kaum muslimin atas nama Allah. Membuat peledakan di tengah-tengah kampung muslimin atas nama Allah. Semuanya atas nama jihad, atas nama Islam, atas nama dakwah, atas nama perjuangan. Astagfirullah. Ini barakallahu fikum. Mereka dijuluki oleh para ulama sebagai perusak-perusak. Mufsiduna fil ard. Dan mereka dijuluki oleh para ulama dengan syurrah, anjasul arjas. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa mereka khawarij adalah syurrah, orang-orang yang jahat, anjasul arjas, yang kotor najis. Qul inna a'udzubikum min syarril mati. Maka para ulama seperti Syekh Muhyiddin Abdurrahman Muhyiddin menyatakan bahwa Da'is assasaha al-Yahud. Kata Syekh Muhyiddin rahimahullah, hafizahullah, Da'is assasaha, dibangun oleh Yahudi. Dibikin oleh Yahudi. Dan tidak aneh. Kenapa tidak aneh? Karena yang diuntungkan adalah Yahudi. Apa untungnya bagi kaum muslimin? Apa untungnya bagi kaum muslimin? Ma faedah haula lil muslimin? Apa faedah yang dirasakan oleh kaum muslimin? Qul inna a'udzubikum, yang dibantai kaum muslimin, yang dibunuh kaum muslimin, yang ditakut-takuti kaum muslimin, yang diancam kalau tidak mau hijrah kami akan bunuh kalian muslimin. Kami akan bantai mereka kalau mereka tidak mau kembali dan hijrah kepada negara kami. Terus kamu anggap apa mereka para ulama di Hijaz yang berupaya mati-matian mendakwakan tauhid sampai berkibar bendera la ilaha illallah, sehingga menjadi satu-satunya negeri yang tidak ada, masya Allah, tempat-tempat kesyirikan di sana. Gak ada tempat keramat, gak ada pohon keramat, gak ada kuburan keramat. Masya Allah. Kalian anggap apa wahai Da'ish? Kalian anggap apa mereka dan para ulamanya? Kufar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qul inna a'udzubikumullah, tidak diuntungkan kaum muslimin. Yang diuntungkan mereka-mereka Yahudi yang bisa menunggangi mereka. Dan kalaupun datang Yahudi dengan tentaranya ingin memerangi Daesh, itu pun untuk keuntungan mereka, bukan keuntungan kaum muslimin. Apa itu keuntungan mereka? Ingin menjadi pahlawan. Lihat kami, orang yang merupakan pahlawan kedamaian. Mereka bikin sendiri, mereka berupaya untuk membantainya sendiri. Yang diuntungkan adalah mereka. Sekian banyak minyaknya Irak ada di tangan mereka kaum Da'is, dan dijual separuh harga kepada Amerika. Masya Allah. Katanya musuh Amerika. Kok bisanya menjual murah minyaknya kepada Amerika? Qul inna a'udzubikumullah. Bahkan Syekh Said Ruslan menyatakan fi yadi, di tangannya pimpinan dia, khalifahnya Abu Bakar al-Baghdadi, ada jam seharga 10 ribu dolar. Masya Allah, kayak jamnya para khawarij di sini. Qul inna a'udzubikumullah, yang sudah membuat partai, ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar. Kaum muslimin yang saya hormati, ini barakallahu fikum ucapan-ucapan para ulama dan syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah juga mengatakan mereka Daesh enggak pantas dinamakan sebagai daulah Islamiyah, enggak pantas, apalagi mau dijadikan sebagai proyek percontohan. Ini lihat negara Islam yang sempurna, yang syamil kamil. Astagfirullah. Sebutkan kepada kami satu ulama yang bersama kalian. Sebutkan kepada kami satu alim minal ulama yang bersama kalian. Qul inna a'udzubikum, tidak ada. Para ulama yang di Saudi, yang di Mesir, yang di Yaman, semuanya membantah, semuanya menentang, semuanya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak didukung dengan ilmu dan juga tidak didukung dengan adanya ulama yang bersama mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan pula oleh seorang tokoh khariji kadzabini Abu Muhammad Al-Indonesi bahwa dia menyatakan wajibnya hijrah, harus wajib hijrah ke negeri mereka, ke daulah mereka. Kalian kaum muslimin kalau tidak hijrah ke negeri mereka, berarti kalian ridho dengan kekafiran, berarti ridho dengan taghut. Siapa yang ridho dengan taghut, maka dia kafir. Ini bukan yang pertama kali diucapkan oleh khawarij. Hampir sepanjang masa, persis seperti khawarij di Indonesia yang pernah membuat negara Islam Lampung. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Negara Islam Lampung tentaranya pakai panah. Masya Allah, panah-panah beracun. Panah kecil. Mau bikin negara Islam, daulah Islamiyah Lampung. Kalau di sana Daesh ini Da'il, daulah Islamiyah Lampung. Qanibidina azakumullah. Sama alasannya, kalian semua harus hijrah. Kalau kalian tidak hijrah, kalian ridho dengan taghut. Sampai di sana dibantai. Sama barakallahu fikum. Demikian pula Daesh yang mengaku daulah Islamiyah Irak dan Suriah, atau Irak dan Syam, diajak semua orang untuk hijrah kepadanya dengan berbagai macam bahasa-bahasa dunia. Setelah sampai berkumpul di sana, dibantai oleh Amerika. Dapat minyaknya dengan harga murah, dapat membantai kaum muslimnya dengan harga murah, dan dapat tanda jasa, kami adalah penolong kalian wahai kaum muslimin. Qanibilina azakumullah. Semuanya menguntungkan mereka, tidak menguntungkan kaum muslimin sama sekali. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati, apa yang diperbuat oleh mereka, apa yang dilakukan mereka adalah perkara yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Akidah khawarij, pemikiran khawarij sejak awalnya, yaitu golongan kelompok yang tidak pernah puas. Satu kelompok yang haus darah, yang tidak pernah puas dengan siapapun. Wallah, kalau mereka berhasil memimpin dunia, coba lihat, niscaya akan muncul di belakangnya yang tidak puas dan membuat khawarij terhadap khawarij, akan memberontak kepada pimpinan yang mereka pilih sendiri. Dan itu sudah terjadi di berbagai macam tempat di masa-masa lalu. Mereka yang membunuh, mereka yang mengganti, mereka sendiri yang protes, mereka sendiri yang memberontak nantinya. Diganti lagi dengan yang baru, dan kemudian setelah diganti mereka tidak puas lagi, dan mereka protes lagi, mereka berontak lagi, mereka halalkan lagi darahnya. Dan ini barakallahu fikum adalah permainan mereka, kesesatan mereka sepanjang masa. Jangankan para penguasa-penguasa hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nas yang paling adil di antara seluruh manusia. Tiba-tiba diprotes oleh seorang badu, seorang munafik yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Kebetulan di antara tokoh ISIS namanya Salim At-Tamimi juga. Khanifidin a'azakumullah. Dzul Khuwaisirah ini menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, i'dil. Dengan mata yang melotot, dengan urat leher yang terlihat, dengan muka yang merah, marah kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Sungguh engkau tidak menghukumi, tidak membagi pampasan perang ini dengan adil, tidak membagi dengan hukum Allah min fawqi sab'i samawat. Tuduhannya tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak membagi pampasan perang dengan hukum Allah. Maka Rasulullah SAW betapa marah. Faman ya'adil illam a'adil. Kata Nabi, siapa yang adil kalau aku tidak adil? Kalau Rasul dikatakan tidak adil, siapa lagi yang adil? Astagfirullah. Beraninya menentang Rasulullah SAW, menyatakan engkau tidak adil. Para sahabat menyatakan, sungguh ya Rasulullah, biar aku bunuh dia, ini munafik. Kata Rasulullah SAW, jangan, da'ahu, biarkan dia. Bukan berarti dibiarkan tidak ditahzir, bukan berarti dibiarkan tidak diperingatkan, bukan. Tetapi biarkan dalam artian jangan dibunuh. Nanti kaum muslimin mengira bahwa kita membunuh saudara kita sendiri. Masyarakat mengira bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, sikap hikmah Rasulullah SAW. Betapa marahnya Rasul, betapa bencinya para sahabat dengan orang ini tadi. Tetapi ketika mengatakan kami bunuh ya Rasulullah, jangan. Dilihat efeknya bagaimana. Niscaya manusia akan mengira bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan, mentahdzir orang ini bahwa yakhruju min dhidhi hadza, akan keluar dari turunan model manusia seperti ini. Qaumun, satu kaum, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hadajirahum, yamruquna min al-Islam muruq as-sahmi min ar-ramiyah, yaqtuluna ahla al-Islam wa yad'una ahla al-awthan. Khana bin a'azakum Allah, kaum muslimin yang saya hormati, lihat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa keluar dari model manusia yang seperti ini, yang itu Khuwaisirah, model tertharun, model manusia pemberontak yang gak pernah puas dengan penguasanya siapapun dia, akan keluar nanti satu kaum membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka, membaca Al-Quran tetapi tidak masuk dalam hati mereka. Yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah, keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lain. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, membunuh kaum muslimin dan membiarkan ahlal awthan. Khonifidina azakumullah, digambarkan oleh Rasulullah SAW kaum yang akan muncul, yaitu kaum yang membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Dan itu terjadi barakallahu fikum, terjadi dari tokoh-tokoh mereka, orang-orang dari ISIS atau Daesh yang ada di Indonesia, yang sembunyi di poso, di hutan-hutan sana. Ada seorang dai yang tidak salah apapun, tiba-tiba didatangi oleh mereka dengan bertopeng dan dibunuh, disembelih, bukan ditembak, disembelih dengan pisau. Dan dikatakan bahwa engkau adalah anteknya polisi. Baik. Sedangkan seorang Nasrani yang ketemu mereka, pencari damai, ketemu mereka ketakutan, sampai terkencing-kencing ketakutan. Agama apa kamu? Dijawab oleh dia, Kristen. Kristen Nasrani. Dibiarkan, disuruh pergi. Dan tahunya kaum muslimin bahwa dia dibiarkan pulang dalam keadaan ketakutan, pucat pasi, dan menyatakan kepada keluarganya, kita pindah saja, kita pindah saja. Kenapa? Diceritakan kejadiannya. Yang tadi dai, seorang berilmu, dalam keadaan dibunuh oleh mereka karena dikatakan sebagai anteknya polisi. Sedangkan seorang Nasrani dibiarkan bebas merdeka, menunjukkan betapa hikmahnya dia. Datang ke kaum Nasrani, mengambil harta mereka, makanannya, minumnya, berasnya, tapi ditulis, nanti saya ganti. Dan betul, berapa hari kemudian, depan rumahnya sudah ada beras, sudah ada segala macam yang dia ambil, diganti. Masya Allah, bisa bijak kepada orang-orang kafir, menunjukkan bijaknya, tetapi kepada kaum muslimin dibantai kaum muslimin. Masyaallah. Barakallahu fikum. Imma dimatikan wa imma diperbaiki. Ini barakallahu fikum sangat-sangat mengganggu. Nah, kalau tidak bisa diperbaiki, matikan saja. Cukup dengan yang lain. Qul inna a'udzubikumullah qawmus min syarri mati. Dan itu terjadi persis di zaman generasi pertamanya Khawarij. Ketika mereka membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, dan termasuk yang dibantai adalah keluarga dari Abdullah atau anaknya Abdullah ibn Arat, anaknya sahabat yang mulia, seorang yang saleh, dibunuh oleh mereka, dibantai oleh mereka, dan termasuk keluarganya, istrinya, dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya yang sedang hamil. Dan kemudian setelah itu dikatakan bahwa mereka berjalan dengan pedang-pedang yang berdarah kepada kaum Nasrani, ingin memakan kurma-kurma mereka. Khonibidina azakumullah. Ketika ditanyakan kepada kafir dimi ini, berapa harga kurma ini, orang kafir tadi ketakutan, ambil semua, ambil semuanya. Kata mereka, tidak, kami tidak akan memakannya kecuali dengan biayanya, dengan bayaran, dibayar tunai. Qanibilina azamullakum muslim yang sahurmat. Ini keadaan mereka Khawarij sepanjang masa, persis seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakhruju qaumun, akan keluar satu kaum, min ummati يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. Akan muncul nanti satu kaum yang membaca Al-Quran dan tidaklah bacaan kalian dibandingkan dengan bacaan mereka, tidak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim bisyai. Tidak pula salat kalian dibandingkan salat mereka, tidak ada apa-apanya. Tidak pula puasa kalian dengan puasa mereka, tidak ada apa-apanya. Yaqra'unal Qur'an yasibunahu annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka membaca Al-Qur'an dan menduga bahwa itu mendukung mereka, padahal justru menyalahkan mereka. La tujawizu salatuhum taraqihim. Tidak melampaui bacaan mereka, kerongkongan mereka. Qanibidina azakumullah. Tidak melampaui kerongkongan mereka sama sekali. Hanya di mulut saja, tidak sampai kepada kerongkongannya. Dan ini ciri berikutnya, bahwa mereka kaum khawarij adalah orang-orang yang mungkin ibadah mereka bagus, mungkin salat mereka bagus, tetapi itu tidak ngaruh, enggak ada manfaatnya sama sekali. Dengarkan ucapan Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang mereka kaum khawarij. Qala rahimahullah dalam kitabnya Syariah bahwa mereka kaum khawarij setelah dikatakan anjasul arjas, maka dikatakan oleh beliau falaisa wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah falaisa dhalika binafi'. Walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, falaisa dhalika binafi'in lahum, tapi sungguh itu tidak bermanfaat bagi mereka. Wa in adharul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, walaupun mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, walaisa dhalika binafi'in lahum, itu semua tidak bermanfaat buat mereka. Li'annahum qaumun yata'awwaluna al-Qur'an 'ala ma yahwa'un, karena mereka menakwil-nakwilkan Al-Qur'an dengan apa yang mereka maukan. Yumawwihuna 'alal muslimin, mengkaburkan kepada kaum muslimin. Wa qad hadzarana Allahu 'azza wa jall minhum, dan Allah telah memperingatkan kita dari model mereka. Wa hadzarana an-nabiyyu, dan Nabi juga sudah memperingatkan kita dari bahaya mereka. Wa hadzarana al-khulafa' ar-rasyidun, dan juga memperingatkan dari bahaya mereka kaum khulafa' ar-rasyidin dan para sahabat. Khonifirina azakumullah. Allah memperingatkan tentang mereka, alladzina fi qulubihim zaighun. Man haula? Kata Abu Mamah Al-Bahili, haula'i humul khawarij. Alladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, yang mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat, mereka takwil-takwilkan, mereka selewengkan maknanya, mereka seret maknanya kepada makna-makna lain. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwa mereka adalah fi qulubihim zayd. Amma rasikhuna fil ilm, adapun orang-orang yang dalam ilmunya dari para ulama, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, mereka berkata kami percaya dengannya, semuanya dari Allah. Maka yang mutasyabihat ditafsirkan sesuai dengan yang muhkamat. Tidak mungkin bertentangan antara ayat dengan ayat. Enggak mungkin bertentangan antara ayat dengan ayat lainnya, antara hadis yang sahih dengan hadis yang sahih yang lainnya. Enggak akan bertentangan. Maka ditafsirkan yang mutasyabihat dengan yang muhkamat. Tetapi haula alladzina fi qulubihim zaighun, yang di hati mereka ada zaid, ada penyimpangan, maka mereka menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat untuk mendukung diri mereka sendiri, mendukung hawa nafsu mereka sendiri, fikrah sesat mereka sendiri, dan kemudian akhirnya bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Khana bin Azakumullah, mereka mengangkat pedang-pedang mereka dan mengangkat mushaf mereka di atas pedang-pedangnya setinggi-tingginya. Di atas pedangnya mereka angkat mushaf mereka dan menyatakan dengan kalimat la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Baik, apa maksud mereka? Maksud mereka semua kaum muslimin yang bersama para sahabat kafir karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah, katanya, karena berhukum dengan manusia. Ali bin Abi Thalib masih hidup, mengalami masa mereka dan mendengarkan syubhat mereka. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan kalimatu haqqin urida atau aradu bihi batil, kalimat yang hak tetapi aradu bihi batil, kalimat yang hak tapi yang mereka maukan adalah kebatilan, yang mereka maukan adalah pengkafiran kaum muslimin. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang mulia yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, terjadi kesalahpahaman ketika itu. Muawiyah menuntut darah Uthman yang dibunuh oleh Khawarij, sedangkan Ali menyatakan aku sudah dibaiat, kalau kalian mau membaiat kami, kami akan selesaikan. Baiat dulu, kita selesaikan dulu. Sedangkan mereka menyatakan selesaikan dulu baru kami baiat. Terjadi ketegangan dan pertama yang melemparkan panah dari dua kelompok yang sedang tegang itu adalah kaum Khawarij. Jangan dikira pasukan Ali atau pasukan Muawiyah. Kaum Khawarij yang kebetulan sembunyi di pasukan Ali. Kenapa? Bukan masalah Ali membela mereka, bukan. Tetapi dia tahu bahwa Muawiyah dan bala tentaranya sedang mencari mereka, ingin membunuh mereka. Maka mereka sembunyi seakan-akan satu barisan bersama Ali bin Abi Thalib, padahal sama sekali tidak, sama sekali berbeda manhaj, berbeda prinsip. Akhirnya terjadilah fitnah siffin di antara mereka karena Khawarij. Alhamdulillah biidnillah, dengan izin Allah dan rahmat dari Allah, mereka bisa didamaikan dengan dua penengah, Abu Musa al-As'ari dan Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, sehingga bersatulah mereka sampai disebutkan tahunnya tahun jamaah, tahun persatuan. Masya Allah, semua gembira kecuali kaum Khawarij, semua gembira kecuali kaum Khawarij, jengkel, kenapa kok damai? Maka mereka berkata, kalian berhukum dengan hukum manusia. Amr bin As manusia, Abu Musa al-Asy'ari manusia, berarti kalian berhukum dengan hukum manusia. Dan barang siapa berhukum dengan hukum manusia maka dia kafir. Berarti Muawiyah kafir, Ali bin Abi Thalib kafir, berarti semua pengikut mereka kafir, yang ridho dengan mereka kafir, dan yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir. Masya Allah. Dengan apa? Dengan ayat tadi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Qul inna a'udzubikum muslimin min syarri ma tafi. Ini menunjukkan bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Al-Ajurri, bahwa mereka yata'awwaluna al-Qur'an 'ala ma yahwaun, menawil-nawilkan Al-Quran sesuai dengan hawa, sesuai dengan nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haq, kalimatnya haq, itu ayat Al-Quran. Wa aradu biha batil, tetapi yang dimaukan adalah kebatilan. Khana bidin a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan يخرج قوم من أمتي. Baterainya habis suara. Ya, ini diganti semua. Gara-gara baterai yang harganya lebih nggak lebih dari 5.000 terganggu semua. Barakallahu fikum. Qanibdin a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya mereka dalam keadaan salatnya mengalahkan salat para sahabat, puasanya mengalahkan puasa para sahabat, ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat, baca Qur'annya mengalahkan bacaan mereka. Tetapi yakhrujuna minad din, keluar dari agama. Yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dilihat di anak panah itu, dilihat di bagian tajamnya besinya, tidak ada bekas sama sekali. Dilihat di batangnya, enggak ada bekas sama sekali. Dilihat di bulu-bulunya, enggak ada bekas sama sekali. Padahal telah melewati dam wal farath, padahal telah melewati darah dan kotoran binatang buruan tadi, masuk tembus tapi enggak tersisa sedikit pun. Ini ancaman, ancaman bagi mereka-mereka yang berjalan di jalan khawarij, terancam keluar dari Islam, enggak tersisa sedikit pun. Khonifidina asakumullah, tetapi para ulama tidak mengkafirkan mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa mereka kufar, dijawab minal kufri far. Dijawab justru dari kekafiran mereka lari. Justru dari kekafiran mereka lari. Mereka takut kafir sampai mereka ghulu, ekstrim, melampaui batas karena takut kafir. Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa mereka justru lari dari kekafiran. Tetapi hadis ini merupakan ancaman yang mengerikan. Mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Apa hukumnya orang yang mengkafirkan orang lain? Hadirin a'azakumullah, pasti akan mengenai salah satunya. Kalau yang dituduhnya ternyata tidak kafir, kembali pada dirinya. Iya toh? Ini mengerikan. Ancaman yang sangat mengerikan. Maka barakallahu fikum. ISIS adalah sebuah contoh. Daesh adalah sebuah contoh. Kalau mereka punya kekuatan, apa jadinya? Maka kaum muslimin hati-hati. Walaupun mungkin di sini belum ada pembantaian, belum ada pembunuhan, belum ada penyembelihan kaum muslimin, karena mereka enggak punya senjata, itu saja. Coba lihat kalau mereka punya senjata. Tiap hari, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, ratusan kaum muslimin bahkan lebih dibantai oleh mereka, dibunuh oleh mereka, disembelih betul dengan pisau mereka, atau ditembak dengan senjata mereka, dengan alasan tidak mau baiat pada imam. Artinya dengan alasan tidak sefikroh dengan mereka, tidak sepaham dengan mereka, mereka bantai sebagai kafir, sebagai murtad. Kalau mereka menyatakan murtadin, murtadin, murtadin, apa maksudnya? Maksudnya kalian kaum muslimin. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dan Rasulullah SAW menggambarkan tentang mereka yang pas ketika kita lihat pada ISIS dan Daesh. Saya khruju qawmun fi akhir zaman ahdathul asna sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah. Akan muncul di akhir zaman satu kaum yang ahdathul asna, muda-muda umurnya, sufahaul ahlam, sufaha, bodoh-bodoh ilmunya, dangkal ilmunya, yaqulun min khairi qawlil bariyah, berbicara tentang ucapan sebaik-baik manusia, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Kebanyakan mereka muda-muda umurnya, dangkal-dangkal ilmunya. Sudah kita tanyakan tadi, siapa yang bersama mereka dari para ulama? Adakah alimun ma'ahum? La ahad. Ulama dari manapun tidak ada. Ulama dari Mesir seperti Syekh Saidul Islam membantah mereka dengan keras, bahkan memperingatkan pemerintahnya, penguasanya, hati-hati dengan mereka, perangi mereka, tangkap mereka. Mereka kaum yang berbahaya, akan membuat kekacauan di seluruh dunia, di seluruh negara. Dan memperingatkan kaum muslimin, la tukallimhum, la tujalishum. Jangan duduk bersama mereka, jangan bermajlis dengan mereka, jangan kalian bergaul dengan mereka, jangan berhubungan dengan mereka. Begitu kerasnya beliau hafizahullah memperingatkan dari bahaya khawarij. Demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah di masa beliau masih hidup memperingatkan khawarij sama dengan kerasnya. Apalagi masyayikh di Hijaz. Sehingga ini menunjukkan bahwa ucapan mereka satu, ucapan mereka sama. Bahwasanya mereka kaum khawarij apapun namanya adalah kaum yang sangat berbahaya. Dengan prinsipnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Qul inna a'udzubikumullahu kaum muslimin saya hormati. Tidak ada. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ramzan, hafizahullah, dalam ucapan beliau, obrolan beliau yang ditranskrip dan dimuat dalam Mirasul Anbiya, disebutkan oleh beliau tentang apa yang dilakukan oleh mereka kaum khawarij. Bahwa mereka mengada-adakan satu bid'ah takfir kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, dan mereka kemudian mengajak untuk berjihad dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis yang semuanya benar, semuanya sahih, tidak salah hadisnya, tetapi hanya kurang satu masalah, kurang satu syarat dari syarat jihad. Sebagaimana sholat, ada orang yang berkata, harus kamu sholat duhur sekarang, baru jam 10 atau jam 11. Wajib sholat kalian, harus sholat kalian. Ini dalilnya, dibawakan dalil ayat-ayat wajibnya sholat lima waktu. Diwajibkan sholat lima waktu, keharusannya dan ancamannya. Siapa yang tidak sholat maka dia kafir. Barang siapa yang terus, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis semuanya dibawakan untuk mengancam dan memaksa untuk sholat. Apa jawaban kita? Setelah sekian banyak ayat, sekian banyak hadis dibacakan, cuma satu yang kurang. Ini baru jam 11. Ini belum duhur. Kok suruh sholat duhur? Sama. Mereka menyatakan ayatul jihad, banyak ayatnya. Mereka banyakkan bacakan hadis-hadis jihad, sangat banyak hadisnya. Mereka ancam siapa yang tidak mau jihad, banyak ancaman-ancamannya. Mereka gambarkan keutamaan jihad, banyak keutamaannya. Bila syak kita terima semuanya, tetapi ya hadza, belum waktunya, belum jamnya. Siapa yang dilawan? Siapa yang dilawan jihad? Mereka ini tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Isbiru ma aqamu fikumus shalah." Sabar selama mereka masih menegakkan salat. As'alukum billah. Saya tanyakan kepada kalian dengan nama Allah, apakah mereka masih salat? Masih salat. Umrah lagi. Masyaallah. Khadimina azakumullah. Demikian pula bawahannya, demikian pula polisinya, demikian pula tentaranya. Sebagian besar mereka masih salat. Khamidina hazakullah kaum muslimin sahramati. Nabi menyatakan isbiru ma aqamu fikumus shalah. Sabarlah selama mereka masih menegakkan salat. Maka barakallahu fikum, dalil-dalil yang mereka bawakan jangan kalian tertipu dengannya. Ayatnya, hadisnya tentang jihad sangat banyaknya. Bila syak, tidak syak lagi. Sama seperti orang yang tadi memaksa sholat jam 10, sholat duhur. Ayo sholat duhur, sholat itu wajib. Ya akhi, kafir kamu kalau enggak sholat. Terus ngoceh, panjang lebar dengan dalil-dalil. Seakan-akan dia yang paling alim. Cuma ditanyakan dengan satu masalah, gugur semua yang mereka ucapkan. Kapan? Ini sekarang jam 10. Sholat duhur itu nanti. Ketika matahari sudah tergelincir ke arah terbenamnya, tergelincir dari puncak tertingginya, baru waktu masuk zuhur. Demikian pula apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya apa yang digembar-gemburkan mereka dari jihad-jihad dengan ayat, dengan hadis sebagainya, cuma satu pertanyaan: apakah sudah datang waktunya dan siapa yang dilawan? Bas, itu pertanyaannya. Kalau bin Nahar, kalau masa tamu datang orang kafir ke Indonesia kemudian dibantai, itu ajaran Islam? Apakah ada satu kelompok orang kafir yang satu-satu negeri yang punya perjanjian untuk tidak saling mengganggu? Amin kafir mu'ahad. Boleh dibunuh? Boleh diperangi? Tidak boleh juga. Syariat Islam. Dan semuanya dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Bahkan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang mu'ahid tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh seorang mu'ahid kafir yang terikat janji perdamaian untuk tidak saling mengganggu, maka lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga, padahal bau surga akan tercium dari jarak yang sekian jauh. Kaum muslimin yang saya hormati, kenapa ancamannya begitu keras? Kenapa ancamannya begitu keras? Apakah pembelaan terhadap orang kafir? Bukan pembelaan terhadap orang-orang kafir, tetapi pembelaan terhadap syariat Islam. Kalau mereka membunuh orang kafir mu'ahad, atau kafir dhimmi, atau kafir yang terikat janji, berarti dia telah mencoreng syariat Islam. Berarti dia telah menjatuhkan, melecehkan, dan merusak gambaran indah dari Islam. Iya kan? Itu kejahatan besar. Itu orang kafir yang dibunuh, kafir dhimmi, kafir mu'ahad. Bagaimana kalau dibunuhnya muslimin? A'mam wa'mam, darah kaum muslimin terjaga, darah kaum muslimin suci. Khana bidana azakumullah. Walaupun dia berbuat dosa, walaupun dia berbuat zalim, walaupun dia berbuat maksiat, tetap darahnya tidak halal. Tetap darahnya tidak halal. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Enggak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Al-sayyibuz zani, seorang yang pernah menikah berzina, dirajam sampai mati. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, orang yang membunuh dibunuh, itu qisas. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tarik lidinihi. Tarik lidini adalah orang-orang yang murtad. Al-mufariq lil jama'ati. Al-mufariq lil jama'ah, yang meninggalkan jama'ah kaum muslimin. Yaitu mereka-mereka yang murtad, kafir, keluar dari Islam, keluar dari kaum muslimin. Jangan diartikan berbeda, nanti jadi empat. Rasulullah menyatakan, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga. Al-sayyibu zani, wa nafsu bin nafsi, wa tarik li dinihi al-mufarik li jama'ati. Mereka tafsirkan dua. Yang meninggalkan agamanya, murtad, dan yang meninggalkan jama'ah. Jadi mereka jamus kalau meninggalkan jama'ah, kafir. Juga LDII, siapa yang meninggalkan jama'ahnya, kafir. Juga jama'ah Islamiyah, JI, siapa yang meninggalkan jama'ahnya, kafir. Demikian pula Daesh, demikian pula sejenisnya dari semua khawarij. Mufarik li jamaah, keluar dari jamaah, kafir. Barang siapa yang membatalkan bayatnya, maka mati mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Atau faqad khala'a ribqatal islam min unuqi, telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Diartikan mereka bahwa itu adalah kafir. Bayangkan berapa sekarang di Indonesia jamaah-jamaah bid'ah kayak gitu itu. Berapa kelompok-kelompok yang menjadikan pimpinannya sebagai imam dan dibaiat. Yang keluar dari baiatnya berarti melepaskan keislaman dari lehernya. Betapa banyaknya. Berarti kelompok yang ini mengkafirkan yang itu. Kelompok yang itu mengkafirkan yang ini. Apa jadinya kaum muslimin? Saling bantai, saling bunuh. Alhamdulillah di negeri kalian tidak mudah. untuk memegang senjata. Alhamdulillah. Tidak seperti di Yaman dijajakan di pasar-pasar. Mau pilih yang mana kalian? Sehingga kabilah-kabilah punya sekian banyak senjata, termasuk senjata berat. Qul inna nazaqullah maka al-kaida di sana. Khawarij di sana. Houthi, Syiah di sana. Memiliki sekian banyak daerah-daerah yang mereka kuasai dan mereka membunuh kaum muslimin. Qul inna nazaqullah. Maka yang namanya darah kaum muslimin terjaga, suci. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hajjatul wada, dalam haji terakhir beliau, memperingatkan dengan pesan-pesan. Karena hajinya haji wada, khutbahnya juga dikenal dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Maka beliau memberikan pesan-pesan yang sangat penting. Di antaranya ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi seperti orang-orang kafir, saling memenggal sebagian kalian leher sebagian yang lainnya. Saya ulangi kalimatnya, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi kafir-kafir lagi. Jangan kembali menjadi seperti dulu di masa kekafiran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ini peringatan. Tayyib, siapa yang melanggar pesan ini? Haula. Siapa yang melanggar pesan ini? Mereka. Dan pada tokoh pimpinannya adalah Daesh. Karena ketika Daesh memanggil, disambut rame-rame oleh khawarij di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Disambut oleh Abu Bakar Ba'asyir, kami menerima. Disambut oleh sekian banyak khawarij, kami bersaksi bahwa mereka adalah daulah Islamiyah yang hakiki. Disambut lagi oleh kelompok yang lainnya di kampus mereka, mengadakan acara baiat bersama. La haula wala quwata illa billah. Padahal itu justru penyebab dilanggarnya pesan Rasulullah, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalau kalian membikin sekian jamaah tadi, jamaah Daesh, jamaah ISIS, jamaah NII, jamaah JI, jamaah IJ Islam, jamaah Jamus, LDII dan sejenisnya, yang semuanya sama mengkafirkan mereka-mereka yang tidak baiat pada pimpinannya. Apa jadinya? Akan saling bantai mereka, akan saling bunuh mereka, dan sudah terjadi. Daesh melawan Al-Qaeda. Kasihan. Jaisun Nusrah melawan Daesh. Masya Allah. Semuanya orang-orang yang sejenis, saling mengkafirkan mereka, saling membunuh, saling membantai. Padahal Nabi menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi kafir, jangan kembali seperti dulu di masa jahiliyah, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Dan Rasulullah SAW bertanya, hari apa ini? Para sahabat enggak berani menjawab, walaupun tahu hari itu adalah hari Arafah, karena khawatir Rasulullah SAW akan mengganti dengan nama lain. Demikian pula ditanya, negeri apa ini? Para sahabat enggak berani menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, karena khawatir akan diganti namanya dengan nama lain dan Rasulullah berhak untuk mengganti. Sampai ditanyakan, bulan apa ini? Para sahabat juga enggak berani menjawab, walaupun tahu ini bulan Dzulhijjah, khawatir akan diganti dengan nama lain. Maka dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi bersabda setelah itu, bukankah hari ini hari haram? Bukankah negeri ini negeri haram? Bukankah bulan ini bulan haram? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha ala hal balagd Allahumma syahad. Kata Nabi, sungguh ini adalah hari haram, bulan haram, negeri haram, dan darah kalian haram seperti sucinya hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Berarti darah kaum muslimin sucinya seperti sucinya hari Arafah, sucinya seperti sucinya bulan Dzulhijjah, bulan haram, sucinya seperti sucinya negeri Mekkah, negeri haram. Berarti siapa yang melanggarnya, seakan-akan dia melanggar kesucian haram, seakan-akan melanggar kesucian bulan Dzulhijjah, seakan-akan dia melanggar kesucian hari Arafah. Betapa besarnya, betapa besarnya kejahatan mereka, kaum Khawarij, yang membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Khamilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, tidak ada satu kelompok pun, satu aliran pun yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan rinci dan digambarkan dengan julukan-julukan yang sangat jelek selain Khawarij. Silakan cari kelompok apa yang disebutkan dengan riwayat Nabi, langsung dari Nabi dengan riwayat yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Ashabus Sunan, dengan rinci sifat-sifatnya dan julukan-julukannya, ada selain Khawarij? Bisa dikatakan tidak ada. Tetapi Khawarij, karena memang paling berbahaya, sehingga disebutkan secara rinci oleh Nabi, disebutkan tadi sebagiannya, qaumun, satu kaum yang baca Quran tetapi tidak memahami, satu kaum yang membantai kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir, satu kaum yang begini dan begitu, bahkan sampai dijuluki dengan julukan-julukan yang sangat jelek, kilabun nar, anjing-anjing neraka, disebut dengan syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu berjalan di Damaskus ke masjid. Ternyata di masjid sudah dipasang kepala-kepala kaum Khawarij, 70 kepala, sebagai peringatan bagi kaum muslimin, jangan kalian melakukan hal yang sama dengan orang ini. Lihat, dibantai mereka, dibunuh mereka, dipasang kepala-kepalanya di tangga masjid. Abu Umamah masuk ke masjid, salat 2 rakaat, diiringi oleh seorang tabi'i yang dekat dengannya yang bernama Abu Ghalib. Setelah selesai salat, turun tangga masjid dan melihat kepala-kepala tadi, dan beliau menangis, meneteskan air matanya. Abu Ghalib bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Umamah? Dikira kasihan sama Khawarij tadi kan? Kenapa engkau menangis? Kata Abu Mama, tidakkah kau lihat mereka ini? Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Tidakkah kau lihat keadaan mereka? Kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Taqra'ul Quran, apakah kau baca Quran? Maksudnya apakah kau hafal Quran? Iya. Coba baca ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah alladzina fi qulubihim zayg. Dibacakan. Kata Abu Ghalib, apakah itu mereka? Hum haula, yang dimaksud adalah mereka, kaum Khawarij yang mencari ayat-ayat mutasyabihat dan ditakwilkan untuk cocokin mereka sendiri. Apakah kau baca Quran? Baca. Ayat yang lain lagi. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ketika sebagian muka-muka menjadi putih dan bagian muka menjadi hitam. Tahu engkau siapa muka-muka yang menjadi hitam? Aliswaddat wujuhum. Hum haula, mereka yang dimaksud. Kaum Khawarij. Wa hadha indakum kathir. Di tempat kamu banyak. Ya, ini di tempat Abu Ghalib banyak. Apa kabarnya bapakmu? Bagaimana kabarnya bapakmu? Dibunuh oleh kaum Khawarij. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Khairuhum, khairukum man qataluh. Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh Khawarij. Sampai di akhirnya Abu Ghalib bertanya, tapi kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Kalau mereka-mereka adalah syarrul qatla tahta adimis sama, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Aku menangis karena mereka tadinya muslimin, tadinya bersama kaum muslimin. Kaifa, bagaimana syaitan membawa mereka sampai menjadi seperti ini? Itu yang bikin saya sedih. Kenapa syaitan, bagaimana syaitan bisa menyeret mereka menjadi syarrul qatla tahta adimis sama? Bagaimana syaitan bisa menggiring mereka menjadi kilabun nar, menjadi anjing-anjing neraka. Itu yang bikin sedih. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti kita harus melihat dari dua sisi. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau melihat dari sisi syarak, dari sisi syariat, kita benci mereka. Kita cerca mereka. Kita peringatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Bahkan kita katakan syarrul qatla, kalau mereka dibunuh, dibantai, itu sejelek-jelek bangkai. Dan sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian keadaan mereka. Kalau kita melihatnya dari sisi syarak, dari sisi syariat, kita benci mereka. Tapi kalau kita melihat dari sisi takdir, mereka tadinya muslimin tiba-tiba jadi sesat, kita sedih. Kita sedih. Kenapa? Apa sebab mereka menjadi seperti itu? Bagaimana syaitan bisa membawa mereka menjadi jeleknya seperti itu? Menjadi jahat, menjadi kejam, menjadi orang yang tidak punya perasaan. Yang tadinya mereka memiliki rahmah, memiliki kasih sayang, mereka tahu mereka muslimin, begitu mengucapkan la ilaha illallah, maka hilang rasanya dalam hati kita permusuhan, hilang rasanya semangat kita untuk memerangi mereka. Mereka muslimin, ternyata mereka sulat seperti kita. Itu berat rasanya kita mengangkat pedang terhadap orang yang masih salat, masih berpuasa, masih mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka sudah tidak punya lagi perasaan seperti itu. Enggak punya lagi perasaan sayang, rahmat, cinta kepada kaum muslimin. Tidak. Ahlus sunnah walaupun menyatakan hukumnya khawarij diperangi, hukumnya khawarij diperangi, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi mereka yang bughat, perangi mereka yang melampaui batas atau menentang penguasa, hatta tafi'a ila amrillah, hingga mereka kembali pada ketaatan pada Allah. Ini hukumnya. Tetapi ahlu sunnah memahami ayat ini bahwasanya memerangi kaum khawarij bukan sampai habis, tetapi sampai kembali kepada ketaatan. Kalau sudah mau kembali pada ketaatan, selesai, tidak lagi diperangi. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, kasih sayang ahlu sunnah. Diperangi mereka hanya sekedar menghentikan kejahatannya, menghentikan perbuatan-perbuatannya. Dan ketika mereka terbukti telah membunuh kaum muslimin, maka mereka harus diqisas. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah, penguasa kaum muslimin di negeri kita, membunuh tokoh-tokoh mereka dengan hukuman mati, itu benar, tepat, sesuai dengan sunnah. Kalau saja mereka niatnya karena Allah dapat pahala, kalau saja dikerjakan atas nama Allah dan ikhlas karena Allah, dapat pahala, ibadah. Tetapi kalau niatnya karena perkara-perkara lain, maka tentunya berbeda sesuai dengan niatnya, balasannya pun sesuai dengan niatnya. Qul inna a'udzubikumullah, kembali kepada ucapan para ulama dan hadis-hadis yang dibawakan oleh mereka para ulama. Berkata Abu Ghalib yang tadi mengiringi Abu Umamah Al-Bahili, kuntu inda Abi Umamah, aku waktu itu di sisi Abu Umamah. Faqala rajulun, ada seorang yang berkata kepadanya, ara'aita qaulallahi, bagaimana pendapatmu dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat, sampai pada fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kata orang tadi, man haula, siapa mereka? Qal, dijawab oleh Abu Umama, humul khawarij, yang dimaksud adalah kaum khawarij. Thumma qal, kemudian berkata, inna bani Israel iftarqat, bani Israel berpecah belah menjadi 71 golongan, semuanya finnar. Wa inna hadhil ummah, dan sungguh umat ini akan berpecah lebih banyak dari mereka, yaitu menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Fadzalika qaulullah. Maka inilah ucapan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siapa yang berpecah belah menjadi 72 dan siapa yang memutih wajah-wajah mereka termasuk satu golongan yang selamat. Itulah ucapan Allah, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan sebagian wajah-wajah menjadi hitam. Setelah dibaca, faqultu, aku katakan manhum, kata Abu Ghalib, siapa mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Qala khawarij, yang dimaksud iswaddat wujuhuhum, yang menjadi hitam wajah-wajah mereka adalah kaum khawarij. Asami'ta dhalika min Rasulillah? Abu Ghalib tanya lagi, ya Aba Umama, apakah engkau mendengar dari Rasulullah atau dari dirimu sendiri? Ini gambaran-gambaran khawarij tadi yang mengerikan. Dari engkau atau engkau dengar dari Rasulullah SAW? Qal, kata Abu Umama, inni idzan lajari, kalau aku mengucapkan dari diriku sendiri, sungguh sangat lancangnya aku. Ini enggak mungkin aku berani. Enggak mungkin aku selancang itu berkata dari diriku sendiri. Ini aku dengarkan dari Rasulullah ghairu marrah wala marratain wala thalatha wala arba' wala khamsah wala sittah wala sab'ah, disebutkan sampai 7 kali. Aku mendengarkan dari Nabi SAW bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali, bukan enam kali, bukan tujuh kali. Artinya mendengarkan dari Rasulullah SAW sering. Barakallahu fikum. Berarti Rasulullah SAW menyebut tentang khawarij bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan tujuh kali. Lebih dari itu, Rasulullah SAW membicarakan tentang khawarij, khawarij, khawarij. Hati-hati dari mereka, hati-hati dari mereka. Bayangkan, ikhwan fillah a'azakumullah, ada kaum lain, ada aliran sesat lain yang digambarkan oleh Nabi seperti ini, diulang-ulang berkali-kali dan digambarkan secara rinci dan disebutkan dengan julukan-julukan yang sangat mengerikan. Sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan kejahatannya, tidak terlalu berlebihan ucapan syarul qatla, sejelek-jelek bangkai, dan tidak terlalu berlebihan dikatakan dengan kalimat kilabun nar, anjing-anjing neraka, karena mereka sungguh na'udzubillah adalah syurrah, anjasul arjas, kata Imam Al-Ajuri rahimahullah. Mereka penjahat-penjahat, pembunuh, pembantai, yataqarrabuna ilallahi bidzabhi, mereka mendekatkan diri pada Allah beribadah dengan membantai kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin besar dosanya. Ancamannya juga sangat keras dalam Quran. Apa ancamannya? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Khalidan fiha dan la'ana, dilaknat. Bayangkan, diancam dengan neraka jahannam, diancam dengan kekalan, diancam dengan kalimat la'an, dilaknat. Qanudun 'azakumullah. Ini ancaman dalam Quran. Demikian pula ancaman Rasulullah SAW tadi. Berarti dia melanggar kesucian Mekah atau seperti melanggar kesucian haram. Itu barakallahu fikum hanya membunuh kaum muslimin dengan sengaja. Titik. Itu sudah jahat. Sudah ancamannya sangat keras. Mereka bukan hanya itu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan wa ya'taqiduna annahu taqarrub lillah wa yataqiduna annahu taqarruban ila Allah, bahwa itu taqarrub ila Allah, mereka anggap sebagai ibadah, berarti membunuh dengan nama Allah. Ini disuruh Allah, bayangkan. Mereka membantai kaum muslimin, menyembelih kaum muslimin atas nama agama. Ini agama Islam. Sudah jahat mengatasnamakan Islam kejahatannya. Perampok, penjahat, pembunuh tidak mengatasnamakan Islam. Iya Pak ya. Perampok yang membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh keluarga semuanya, habis dirampas hartanya. Tanya, apakah kamu disuruh oleh Allah? Oh enggak, masih punya keislaman dalam hatinya. Tapi mereka menyatakan ini disuruh oleh Allah. Ini jihad fisabilillah. Ini agama Islam. Berarti kejahatan mereka di samping pembantaian kaum muslimin ditambah dengan itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendustakan atas nama agama, berdusta atas nama agama, dan mencoreng gambaran indah yang digambarkan Islam dalam Quran dan Sunnah, rusak oleh mereka. Kalau mereka mencaci maki kaum muslimin, mencaci maki Islam, bahwa Islam itu pembantai, Islam itu pembunuh, mereka orang kafir. Sejak dulu kala sudah memusuhi kaum muslimin. Tetapi kenapa kaum mereka punya alasan untuk mencaci maki kaum muslimin? Kenapa mereka punya alasan untuk menjelekkan, menjatuhkan Islam? Karena perbuatan kaum khawarij. Saya ulangi, karena perbuatan mereka kaum khawarij di mata dunia terekam, tertulis, diberitakan ke seluruh dunia dengan bangganya membantai kaum muslimin sampai meratap kaum muslimin itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ana muslim, ana muslim, tetap dibantai oleh mereka. Ini Islam. Para ulama dicaci oleh mereka, dikatakan sebagai antek-antek tagut. Karena penguasanya dianggap tagut, maka para ulamanya dianggap tagut. Tidak hanya penguasa di negeri kita, seluruh penguasa, bahkan penguasa negeri tauhid dikatakan juga sebagai tagut oleh mereka. Barakallahu fikum. Sudah kita dengar ucapannya. Al-an fi Suriah, wa ghadan fi Saudiyah. Sekarang kita merontak di sini, besok kita merontak di Saudi. Masya Allah. Enggak ada orang yang saleh kecuali kalian. Enggak ada seorang mukmin taqi kecuali kalian. Enggak ada orang yang mengerti Islam kecuali kalian. Wahai Daesh. Qanibna azaqul kata Syabd Muhsin al-Abbad. Mereka enggak pantas, layan bagi an yusammu anfusahum daulah Islamiyah. Lah, enggak pantas menyandang nama Islam. Kalau negeri pembantai mungkin pantas. Negara apa itu? Negara kaum haus darah. Negara kaum pembantai kaum muslimin. Negara khawarij. Bukan negara Islam. Apa yang sudah mereka tegakkan dari hukum-hukum Islam? Kecuali pembantaian kaum muslimin. Tidak ada. Mereka membunuh mengatasnamakan agama. Mereka membantai atasnamakan agama. Mereka melanggar kesucian para wanita juga atas nama Islam. Mereka menjual para wanita atas nama Islam. Oh, itu kan tawanan. Kan kafir. Kalau kafir ya tawanan. Kalau tawanan berarti begitu. Oh, ya, walaupun mereka muslimah dijual. Qul inna a'udzubikumullah menjatuhkan kehormatan para wanita mengatasnamakan agama. Ini barakallahu fikum, merusak negeri, merusak fasilitas kaum muslimin, merusak berbagai macam kepentingan-kepentingan kaum muslimin, semuanya atas nama Allah, atas nama Islam, atas nama Nabi, atas nama sunnah, atas nama agama. Penjahat yang paling jahat di dunia ini kalau tidak mengatasnamakan agama masih lebih ringan, iya kan? Tidak mengatasnamakan agama Islam. Tetapi ini mengatasnamakan agama Islam. Berarti di samping kejahatan mereka, mereka menganggap itu syariat. Dan ini kejelekan bid'ah, kejahatan bid'ah. Bid'ah itu yang kecilnya saja jelek. Kenapa? Karena mengatasnamakan agama, karena menganggap syariat. Kalau menganggap syariat, berarti kalian membuat syariat baru. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang berhak membuat syariat tanpa izin Allah? Ini teguran keras dari Allah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat yang Allah tidak turunkan, yang Allah tidak izinkan? Syariat bolehnya membunuh orang muslim kalau dia maksiat. Syariat bolehnya membantai kaum muslimin kalau dia menentang kelompoknya, menentang pemimpinannya. Ada? Bahkan kalaupun negeri yang sah, kalaupun negara yang sah ada penentang, bukan dibantai, diperangi sampai berhenti, berhenti selesai. Bukan ditangkap kemudian dibantai rame-rame, bukan. Tidak demikian. Kalau mereka mau taubat, alhamdulillah, itu diharapkan oleh seluruh para penguasa Muslim sepanjang masa. Kalau mereka mau berhenti dari pemberontakannya, walhamdulillah, itu diharapkan, bukan kemudian diputus harapannya dengan dibantai habis-habisan oleh mereka. Ini barakallahu fikum Syekh Al-Imam Al-Alim Muhammad Ibn Al-Husayn Al-Ajurri rahimahullah menyatakan, la yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijiyin qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam aw jairan fakharaja wa jama'a wa jama'atan wa salla sayfahu wa istahalla qital al-muslimin fala yanbaghi lahu an yughtarra biqira'atihi lil-qur'an wala bitul qiyamihi fis salah wala bidawam siyamihi wala bihusni alfadhihi fil ilm idza kana madhhabuhu madhhab al khawarij. Perhatikan ucapan Al-Ajuri rahimahullah, tidak pantas bagi siapa yang melihat kesungguh-sungguhan kaum khawarij yang telah memberontak pada imamnya, penguasanya yang adil ataupun yang zalim, yang mengumpulkan manusia, menghunuskan pedang-pedangnya, menghunuskan senjata mereka, memerangi kaum muslimin, menghalalkan peperangan terhadap kaum muslimin, maka tidak pantas untuk kita tertipu dengan bacaan Qur'annya, dengan panjangnya salat dia, dengan terus-menerusnya puasa sunnah dia. Jangan tertipu, jangan pula dengan bagusnya lafaz-lafaz dia ketika berbicara ilmu, ketika berkhutbah, ketika ceramah. Kalau madhabuhu madhab al-khawarij, kalau madhabnya madhab khawarij. Selalu saja setiap kita berbicara tentang jeleknya kaum khawarij, selalu mereka berkata, tapi mereka, saya salut sholatnya, masya Allah, khusyuknya, kalah kalian ahli sunnah. Jangankan ahli sunnah, sahabat kalah kok, apalagi kita. Puasanya masya Allah, gak pernah berhenti puasa Daud. Bahkan kalau ceramah, semua keluarnya ayat hadis seperti air yang mengalir, semuanya dari mulutnya keluar dalil-dalil. Apa kata Imam Al-Ajurri? La taghtarru, jangan kalian tertipu dengan bagusnya ibadah mereka, bagusnya ucapan mereka, jangan tertipu. Kalau madhabnya madhab khawarij, selesai. Dari mana diambilnya? Apa dalilnya? Dalilnya yang tadi disebutkan hadis Rasulullah SAW. Akan muncul satu kaum yang bacaannya mengalahkan bacaan kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. Tapi mereka, demikian-demikian digambarkan, yaqtuluna ahlal Islam wa yaj'una ahlal awthan. Nabi menjelekkan mereka, menyatakan dengan kalimat syarrul qatla, dan menyatakan dengan kalimat kilabun nar, dan menyatakan khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Bahkan ada satu lagi yang belum saya sebutkan riwayatnya, syarrul khalqi wal khaliqah, syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk. Mereka dikatakan syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk-makhluk Allah adalah khawarij. Khamidina azakumullakum muslimin sahurmati. Sehingga ibadahnya kata Nabi begini dan begitu, tetapi Nabi tetap mencerca mereka. Barakallahu fikum, jangan terpengaruh dengan ibadahnya, dengan salatnya. Hasan bin Al-Hayy, seorang tokoh khawarij, salat dengan khusyuknya panjang, bahkan diriwayatkan dia kalau salat sampai menangis karena khusyuknya. Tetapi ahli sunnah, para ulama ketika di dekat dia salatnya di masjid, melihat khusyuknya dia, pindah, ambil sendalnya, pindah, sambil menyatakan a'udzubillah min khusyu'in nifaq, aku berlindung kepada Allah dari khusyuk yang dibuat-buat, khusyuknya munafik, khusyu'un nifaq. Dia pindah, angkat sendalnya, pindah tempat, gak mau di dekatnya seorang khawarij, dan menyatakan khusyuknya khusyu'un nifaq. Ulama tadi bukan berarti tahu hati orang, bukan, tetapi tahu bahwa salat yang khusyuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang khusyuk itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Mana perbuatan yang lebih keji daripada pembantaian kaum muslimin? Mana perbuatan yang lebih munkar daripada membunuh, menyembelih kaum muslimin? Qanibidina azakumullah. Itu munkar, munkar, keji. Terus mana salatmu yang katanya tanha anil fahsya'i wal munkar? Maka para ulama tahu salat yang khusyuk itu akan berhikmah mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi Hasan bin Ali, salat dengan khusyuknya, dengan menangis di hadapan Allah, setelah itu keluar membantai kaum muslimin. Isil faedah dari salatnya. Khusyukun nifaq. Khusyuk yang tasannu'an, dibuat-buat, kadzab. Khusyuk yang dusta. Jangan tertipu dengan ibadah-ibadah mereka. Dan jangan tertipu dengan ucapan mereka yang penuh dalil-dalil-dalil. Karena satu masalah tadi. Iya, keutamaan jihad betul. Wajibnya jihad pada saatnya, iya. Tapi belum datang waktunya. Para ulama masih hidup sekian banyak. Alim mereka, berilmu mereka, dan menyatakan tidak demikian. Qanidina azakumullah. Beda kalau sudah keluar fatwa dari masyayikh bahwa penduduk Yaman hendaklah mereka berjihad melawan Houthiyin, Syiah, Rafidhah yang telah memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Kalau kalian tidak memerangi mereka, tidak melawan mereka, mereka akan menjadikan Yaman seperti Iran. Bal ashad, bahkan lebih dahsyat, karena mereka ini batiniyah. Mereka Zaidiyah dulunya Zuyud, sekarang dia sudah menjadi Itna Asyariyah, sudah mencerca para sahabat, memusuhi kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, memberontak pada penguasa. Fatwa jihad sudah muncul. Maka sekarang kesempatan untuk jihad. Tidak. Justru mereka memerangi kaum muslimin ahli sunnah. Ketika tidak ada fatwa dari para ulama, mereka memaksa-maksakan jihad. Emang bisa memaksakan harus sekarang jihad? Pokoknya jihad sekarang. Apa bisa? Gimana enggak ada musuh? Ya kita cari musuh. Bisa? Lu sekarang kafirnya kafir-kafir dimi, kafir yang mu'ahad. Ya kita batalkan perjanjiannya. Bisa begitu? Dulu yang melanggar perjanjian itu mereka, orang-orang kafir. Sekarang kalian yang membatalkan. Kalau mereka membatalkan perjanjian dan memerangi kaum muslimin di Indonesia, kita lawan. Kita berjihad fisabilillah. Apalagi? Ya pokoknya kita bikinlah gimana caranya supaya jihad sekarang. Enggak bisa. Kalau datang waktunya berjihad, harus berjihad. Kalau dalam keadaan para ulama sudah menyatakan sabarlah, dengan melihat keadaannya bahwa ini adalah harus sabar, karena penguasa betapa zalimnya mereka tetap tidak halal darahnya selama mereka masih sholat. Penguasa walaupun berbuat begini dan begitu, selama mereka masih sholat, masih muslim, enggak halal darahnya. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati taqi, kami tidak bertanya tentang ketaatan pada penguasa yang takwa. Walakin man fa'ala wa fa'al. Tetapi yang kami tanyakan adalah penguasa yang fa'ala ma fa'al, yang berbuat begini dan begitu. Fadzakara syarr, menyebutkan syarr. Apa jawaban Nabi SAW? Ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, sabarlah. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan salat di tengah kalian. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ahlus sunnah, kaum muslimun yang berpegang dengan kitab was sunnah, adalah orang-orang yang berpegang dengan ajaran Nabi, ajaran sunnah. Bukan orang-orang yang berjalan dengan emosi dan kemarahan. Bukan orang-orang yang berjalan dengan hawa dan permusuhan. Bukan. Adapun mereka, kaum khawarij, berjalan di atas emosi dan kemarahan. Sehingga kalau mereka mengajak pengikutnya, bukan mengatakan qala Allah qala Rasul, tapi mengatakan pada kalian, mereka begini, mereka begitu, mereka begini, supaya kalian marah. yakni bagaimana caranya kaum muslimin marah supaya marah pada penguasa. Gimana caranya? Sampai mereka bikin foto palsu Fahad dengan kalung salibnya. Lihat nih Fahad sudah kafir. Ayo kita perangi. Bayangkan ikhwan ibn a'azakumullah, yang dalam keadaan selalu berbicara atas dengan nama Allah, bahkan baca ayat, bahkan salat, bahkan berbicara menyambut hari raya dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kaum muslimin. Lo tapi ini foto asli. Taib, kalaupun asli, bisa saja dia bermaksiat dengan mabuk misalnya, kemudian dikasih salib lalu difoto oleh orang-orang yang memang provokator. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak mendakwahkan ajaran mereka kecuali dengan membakar emosi kaum muslimin. Lihat dakwahnya, lihat kajiannya, lihat khutbahnya, berapi-api. Membikin bagaimana caranya kaum muslimin marah. Dan yang dibuka bukan Quran, bukan sunnah, tapi album kenangan. Lihat Soeharto, ini fotonya di sana mengatakan seperti ini. Ini lihat clipping koran di sana. Ini koran yang waktu itu. Ini kejadian di sana. Ini bukti-buktinya. Kamu enggak yakin kalau dia kafir halal darahnya? Sekarang kita yang dibicarakan tinggal Habibi katanya. Apakah kafir atau tidak kafir? Yang lain sudah jelas kafir. Masya Allah. Khamilina azakumullah. Enggak ada qala Allah qala Rasul. Yang ada adalah clipping koran untuk membuat kalian marah. Hati-hati. Kalau ada da'i yang dakwah hanya membawakan berita-berita yang membuat marah kaum muslimin, hati-hati. Biasanya ada maunya. Imam mengajak untuk memberontak atau mengajak masuk ke partainya. Karena penguasanya bukan partai dia. Sehingga lihat ini. Orang ini presiden bilang gini, lihat ini bilang gitu, lihat ini isinya itu. Untuk apa? Ujung-ujungnya jadi partai kita saja. Ini harus diganti oleh presiden yang kita pilih. Qanibidina azakumullah, itu kuno. Perkara yang sudah maksyuf, sudah terbuka belangnya, sudah terbuka kebodohan mereka, penipuan mereka, makir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita lanjutkan dengan pertanyaan pada sesi yang kedua. Ba'da salah, bi'idlahi ta'ala, nasta taufiqul ha'afiyah, subhanakum bihamdika, asyadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.